Selanjutnya, wa bi'istu fihi, dan hari itu saya diutus kata Rasulullah. Jadi dilantik beliau menjadi rasul itu adalah pada hari Senin. Au unzila alaihi fihi, atau hari itu Al-Qur'an diturunkan. Jadi Al-Qur'an diturunkan hari Senin ya. Ya, jadi kita puasa hari Senin. Kalau hari Kamis enggak disebutkan dalam hadis ini. Tentang hari Kamis, kenapa kita disunatkan puasa kata Rasulullah? Li'anal hazal yaum turadu alayya a'malukum. Hari itu amal kalian diperlihatkan ke saya itu. Jadi kalau bisa tiap hari Kamis seluruh amal kita tuh diperlihatkan, ini loh amal umatmu ya Rasulullah. Makanya kalau bisa dalam keadaan berpuasa, ya Rasulullah senang ya. Jadi hari Senin, kenapa Rasulullah puasa hari Senin? Ada tiga alasan di sini. Hari itu beliau dilahirkan, hari itu beliau diutus, hari itu Al-Quran diturunkan. Jadi merayakan sesuatu hari dalam hari sini boleh ya. Yang kedua, ini tentang Ramadan ya. Qala Rasulullah SAW anhu sama. Man fariha bidukhulir Ramadan, ini masuk Ramadan ya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Man fariha, siapa yang gembira bidukhulir Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan. Nah, ini kita ya. 3 minggu lagi. Ghufirallahu, diampuni dosanya, ma taqaddam, yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Artinya kita dijaga untuk tidak melakukan kesalahan yang akan datang ya. Fariha itu dalam bahasa kita itu kan artinya senang kan? Bahagia. Jadi kita menyambut Ramadan itu harus bahagia. Jangan jadi beban. Waduh, Ramadan lagi. Nah, itu enggak boleh. Nah, bahagia ini apa? Itu kelihatan dari wajah. Ya, kalau kita ilustrasikan ya, kalau orang mau nikah itu coba lihat. Seminggu depan mau nikah, lihat wajahnya, ceria. Padahal kalau tahulah dia bagaimana beratnya pernikahan itu ya, tanya orang yang sudah nikah. Paling ketawanya itu cuma seminggu lah itu. Habis itu cemberut aja gitu. Masalah anak lah, masalah mertua. Belum ribut dengan mertua, istri sakit segala macam. Tapi terbayang enggak bagi orang menikah seperti itu? Tidak. Jadi bayang itu yang indah-indah. Enak nikah. Malam pertama cubit-cubitan. Malam ke itu yang terbayang, makanya wajahnya cerah. Malam kedua nanti sikut-sikutan gitu. Malam ketiga tendang-tendangan. Langsung marah-marahan gitu. Kan itu yang terbayang gitu loh, karena cerah. Nah, sebagai orang beriman, tentu kita bahagia dengan Ramadan dalam rangka batiniah. Kalau masih jasadiah, kita masih level awam. Orang kalau serang Ramadan itu kenapa? Oh, enak Ramadan ya, nanti sore-sore banyak jualan gitu ya. Enak Ramadan, ada THR, itu masih awam itu. Enak Ramadan ya, nanti terawih rame-rame, ada kembang api, petasan, tang-tong-tang-tong gitu. Tapi kalau orang beriman, gembiranya dengan batiniah. Apa maksudnya? Pertama, kenapa kita gembira dengan Ramadan? Dulu pernah saya jelaskan ya. Karena dosa kita diampuni oleh Allah. Saya bilang dulu ya, setan itu malam tarawih pertama itu nangis sejadi-jadinya loh setan itu. Mungkin kor kali ya. Apa kata setan? Sudah capek saya goda manusia 1 tahun, banyak dosanya numpuk. Tapi ternyata 1 Ramadan, dihapuskan Allah dosa kita semua, amin ya. Gimana gak sakit hati setan? Capek-capek saya kerja setan. Sekali cancel aja habis. Enak Ramadan memang ya. Makanya kalau kita berdoa, mudah-mudahan usia kita sampai di Ramadan ya. Karena mudah-mudahan kita gak termasuk dalam list malaikat Israel lah sebelum Ramadan ya. Soalnya banyak juga yang sudah dipanggil ya. Zainuddin MZ ya. Kiai kita itu. Tapi alhamdulillah Zainuddin itu masih diberikan Allah kesempatan keluar dari politik ya. Berdakwah lagi ya. Coba kalau meninggal dalam politik itu kan repot juga tuh. Sebab bagi saya ulama itu tugasnya mempersatukan umat. Kalau masuk politik itu sudah memecah umat kerjaan gitu loh. Tapi alhamdulillah beliau dikasihkan waktu 1 tahun ya. Mundur dari politik, balik dakwah, baru dipanggil Allah, lumayan lah gitu loh ya. Dulu beliau ketika keluar dari politik itu, apa kata Zainuddin MZ? 4 tahun saya di politik katanya, saya menghadapi topeng aja katanya. Orang tuh pakai topeng semua itu. Topeng pemerintah lah, inilah, itulah. Katanya. Nyesel saya ikut politik. Katanya. Ya masih syukur Allah memberikan dia. Ya itu salah satu contoh bahwa Masih ada orang sebelum Ramadan yang dipanggil. Tanggal berapa kemarin itu? Lupa saya. Masih Juli ya? Sudah Juli ya? Bahkan tanggal 7 ya? Oh, ada yang nyatat. Tanggal 7 dipanggil Allah. Enggak apa-apa. Tanggal 7 masih dipanggil Allah. Padahal kalau boleh mungkin nusewi di alam sana mungkin beliau minta ya Allah. Tinggal 3 minggu loh. Tunggu kayak 3 minggu meninggal ya. Kalau bisa meninggal di Ramadan ya. Bisa orang berdoa begitu loh. Makanya mudah-mudahan kita ya Ramadan ini dosa kita dihapus. Jadi setan itu menangis ya sejadi-jadinya. Mungkin dia guling-guling di tanah ya. Mentokin kepalanya ke tiang. Aduh capek saya goda orang 1 tahun gitu. Habis dosanya gitu. Itu pertama ya, gembira pertama. Yang kedua dilipatkan Allah setiap amal soleh kita. Gimana gak senang gitu Ramadan itu. Satu perbuatan kita dilipatkan Allah berjuta-juta kali. Gak terhitung. Kalau kita hari biasa, biasa lah ya. 10 ribu, nyumbang ya 10 ribu hadiahnya itu. Tapi kalau di Ramadan berlipat ganda. Makanya teman-teman mahasiswa ya, walaupun kita masih mahasiswa, berusahalah untuk apa bersedekah di Ramadan itu. Saya yang sudah saya amalkan, alhamdulillah sudah saya amalkan saja ya. Saya biasanya setiap Ramadan, mudah-mudahan muka ria, ini contoh saja ya. Saya selalu membeli sajadah. Di toko-toko muslim beberapa sajadah itu saya selalu saya bawa taraweh kemana saya taraweh, sebab saya terinspirasi dengan apa dengan waktu saya dulu iktikaf di masjid di Malaysia. Waktu saya menjadi masih takmir, saya pernah jadi takmir loh di Malaysia itu, kerjanya azan masjid di Kelana Jaya, di daerah Kelana Jaya Kuala Lumpur. Waktu itu saya tidur di masjid siang ya. Terus ada seorang ibu perempuan, kayaknya dia wajah-wajah Arab saya lihat ya. Badannya besar, hidungnya besar, terserah aja ya. Terus masuk ke masjid, dia sholat gitu. Dia gak tahu kalau saya sebenarnya tidur di pojokan masjid, dia gak lihat gitu. Karena ada tirai itu tidur itu. Setelah sholat dia kembali ke mobilnya. Saya pertama cuek aja gitu. Terus dia kembali. Setelah kembali rupanya dia bawa sajadah sama Quran. Sajadahnya sebenarnya sudah banyak gitu loh. Tadi dia taruh sajadah di tempat imam itu. Terus dia taruh Quran, dia keluar gitu loh. Dia nggak tahu kalau ada, saya perhatikan di belakang gitu loh, keikhlasannya. Dari situ saya dapat inspirasi gitu loh. Menurut saya ya, mungkin UI bagus lah. Beberapa masjid saya perhatikan, itu masalah sajadah imam itu jarang diperhatikan loh. Makanya saya terinspirasi dari situ. Kalau sajadah jemaah ini bagus-bagus, tapi imam ini loh kadang-kadang loh, tipis nggak diganti. Ada yang model lama itu tahu nggak? Bukan yang separuh itu loh, yang modelnya gambar Masjidil Haram itu. Itu kadang saya pernah sholat, ini bukti sendiri ya, di dekat Fakultas Peternakan UGM, masjid di sana itu, ada TKIT di sana, tahu sendirilah kalau tahu. Itu sajadahnya tuh yang lama loh, jadi kalau kita sujud bulunya tuh masuk hidung tuh. Duh gimana sih masjid ini, saya bilang. Padahal sajadah jemaahnya bagus-bagus, jarang loh imam itu diperhatikan, saya lihat. Nah, akhirnya saya bawa, kalau kebetulan kurang, saya kasih sajadah, kecil ya. Sajadah paling 40 ribu itu sudah bagus ya. Yang kedua, biasanya kalau Ramadan itu saya beli aqua satu kardus ya. Lihat berapa kardus tapi satu. Itu biasanya saya taruh di masjid. Apalagi imam jarang dikasih minum kalau lagi tarawih. Ya, ini saya perhatikan pengalaman saya sendiri tuh. Kadang-kadang kita 2 rakaat udah kering ini tuh. Enggak ada minum lagi. Mau minta tamir juga enggak enak gitu ya. Apa salah? Di sini ada enggak dikasih? Insyaallah ada ya. Jadi taruhlah 2 gelas di situ ya. Hah? Enggak, ketika sholat. Ketika sholat loh. Ada ya, mudah-mudahan ada di sini 2 aqua ya. Kalau jangan loh, subuh malah dia makan dulu. Kelamaan kita nunggu. Kalau gitu sekalian aja kasih blender jus. Jus sendiri aja deh. Nah, maksudnya aqua kecil aja gitu kan. Aqua kecil ada ya. Ada masjid yang tidak. Jadi saya biasanya kalau ngisi tarawih itu tas saya tuh lengkap. Pertama isinya sajadah, saya bawa aqua sendiri. Saya bukan nyindir ya. Berarti enggak kenyang habis buka kenyang ya. Taruh di sana. Kalau mereka enggak menyiapkan aqua, saya sudah bawa cadangan. Kadang-kadang karena suara saya besar ya. Itu kadang baru 4 rakaat kita sudah haus loh. Apalagi kita ini ya kultum ya. Imam kultum jadi imam lagi habis suara kita. Kering banget itu loh. Cari air enggak ada gitu loh. Nah itu biasanya. Jadi kita sedekah, sedekah itu cerdas-cerdas juga ya. Kalau sajadah jemaah jangan ditanya. Tapi ada satu masjid ya, ini cerita juga, ini masih dekat apa pengajar rutin tafsir saya di daerah Blimbing Sari itu. Ini cerita aja. Jadi ada di sana seorang takmir masjid. Sebenarnya dia bukan takmir, tapi dia orang pensiunan dari mana itu, tapi agak berpengaruh. Itu di sana sajadah, enggak tahu ini benar juga nih, ini sama aja masjid ini kalian ini. Di sana tuh enggak ada sajadah warna merah loh. Padahal ada. Suatu hari saya diundang rapat. Padahal saya bukan orang sana loh ya. Mereka ingin saya yang ngomong supaya bapak tuh dengerin gitu. Kalau orang sana tuh enggak mempan semua sama bapak itu. Bapak tuh kayaknya pensiunan polisi ya. Nih. Jadi dia setelah pensiun jadi takmir kan masih terbayang ke apanya ya, otoriternya itu loh. Kata dia begini, "Ustaz, kenapa itu sumbangan di gudang itu banyak sekali sajadah warna merah?" Dia bilang begini, "Kenapa kami enggak mau warna merah?" Katanya begini, "Sebab Rasulullah benci warna merah itu." Ini benar enggak nih? Di sini juga enggak ada loh sajadah warna merah saya. Enggak merah. Sejarah ini loh maksudnya yang kebetulan ya. Dia tuh enggak mau saya terangkan. Saya tidak pernah menemukan hadis Rasulullah benci warna merah itu enggak pernah. Cuma beliau suka warna hijau iya. Tapi apa beliau tidak pernah kalau enggak suka beliau enggak pernah mengungkapkan itu. Termasuk makanan ya. Rasulullah paling enggak mau menghina makanan. Kalau enggak suka jangan dimakan aja, jangan dihina itu. Apa nih jengkol enggak bergizi ya? Kalau saya suka jengkol ya jangan dihina, nanti orang terhina itu. Satu lagi jeroan. Ini kasusnya dua ini. Karpet warna merah, jeroan. Selama Idul Adha berpuluh-puluh tahun di daerah sana, Blimbing Sari itu, jeroannya dibuang semua. Katanya Rasulullah membenci jeroan. Nah ini anak orang tua yang susah. Saya bilang Rasulullah memang menghindari makan jeroan. Dia lebih suka bagian kaki gitu ya. Tapi bukan berarti membenci. Setelah saya terangkan begitu, enggak mempan juga. Ya apa lagi? Saya sudah menerangkan yang akhirnya saya bilang sama bercanda sama jemaah itu, ya kalau di sini enggak mau karpet merah, padahal yang jumlah karpet merah itu banyak, numpuk di gudangnya. Kasih saya aja, saya bilang gitu. Nanti saya bagilah ke masjid yang mau warna merah itu loh ya. Tempat saya tuh mau warna merah itu loh. Ini kebetulan nih ya. Enggak ada Rasulullah membenci warna merah itu enggak ada. Yang akhwat juga hijau ya. Hijau itu, hijau semua. Apakah kebetulan tapi ya, bukan karena enggak mau warna merah ya. Biasanya kalau ada nanti yang nyumbang karpet merah, terima aja enggak apa-apa. Kalau enggak mau kasih saya lah. Saya carikan masjid nanti yang mau warna merah. Enggak ada tuh seperti itu. Apanya? Ya, kalau faktor itu monggo, tapi jangan dipakai hadis-hadis yang enggak. Kalau bapak itu dia pakai hadis yang enggak suka jadinya. Memang lebih enak lihat hijau itu gitu daripada merah itu kan gimana gitu ya. Merah itu kan identik dengan darah ya, marah gitu. Berani. Bendera merah putih gitu. Kata istri saya, dulu Indonesia itu memang bikin bendera itu kayaknya buru-buru banget gitu. Kalaunya bendera itu diperlombakan biar indah gitu. Ini cuma merah putih gitu. Kayaknya udah kepepet banget nih. Mau besok mau merdeka, kita perlu punya bendera, udah merah putih aja dah gitu. Seharusnya bendera itu dilombakan ya. Biar bagus gitu. Itu ya pertama ya. Man fariha bidukhuli Ramadan, jadi gembira kita itu walaupun kita mahasiswa ya. Cobalah satu kardus aqua itu berapa sih, satu karton aqua itu 17.000, taruh di masjid selama Ramadan untuk imam aja udah luar biasa loh itu. Dua satu malam ya, untuk imam subuh gak minum tuh, isya sama tarawih. Nanti kalau subuh imamnya ngantongin buat buka gitu. Kebangetan banget sih. Dari subuh udah ngambil buat buka gitu loh. Ya, itu man fariha bidukhuli Ramadan zuhurlahu ya. Jadi kita harus gembira ya, jangan beban itu, terus terang aja. Kalau kita masih menganggap beban itu Ramadan, ya puasa lagi gitu loh. Ya besok Ramadan lagi gitu loh. Gembira. Kalau gembira kita dapat Allah. Selanjutnya, hadis ketiga. An Abi Ayyub Al-Ansari dari Madinah nih, sahabat Rasulullah yang asli dari Ansor. Namanya Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, anna Rasulullah SAW qala, man soma Ramadana summa atba'ahu sitan min syawalin kana kasyami dahr. Kata Rasulullah, oh langsung ada air. Tapi kok enggak ada warnanya? Kok putih tak? Ingat tarawih saya nih. Katanya jus. Ya, ya begini mas. Tapi kalau ya begini contoh mungkin ya. Ya bisa juga kalau seperti ini nanti naruhnya di sajadah imam juga bisa. Atau nanti ya paling simpel tuh aqua memang, tapi simpel tuh aqua. Atau sesekali teh apa-apa tuh. Soalnya kalau kopi kopi ya kopi itu kan orang ini ya, orang kan pilih-pilihan ya. Ada yang kalau teh itu istilahnya general ya, tapi kalau kopi itu kan ada yang suka ada yang enggak bisa. Kalau saya mah masih suka kopi sih, tapi enggak lucu kalau kita minum kopi tarawih itu ya. Kopi itu cocoknya untuk ronda itu loh, bukan tarawih. Biar enggak tidur. Man soma Ramadana, siapa yang puasa Ramadan kemudian atba'ahu, dia mengikutnya sitan min Syawalin, 6 hari di bulan Syawal. Ya kata Imam Nawawi, kalau bisa berturut-turut monggo, sunnahnya bagus Rasulullah begitu. Kalau enggak berturut-turut juga enggak apa selama bulan Syawal ya. Itu pahalanya apa? Karena kasyamid dahr, sama pahalanya seolah-olah kita puasa ad-dahr setahun. Sebab hitungannya kan begini, sederhana saja ya. Hari itu kan 365 hari. Ramadan sebulan 30 hari kali 10, 300. Tambah 6, 360 hari. Jadi sama hukumnya. Pahalanya, walaupun kalau dihitung pahala Allah itu kan gak terhitung ya, gak terhingga ya. Tapi dengan hitungan matematika kita itu, ya samalah dengan puasa 1 tahun. Belum lagi nanti ada puasa tiap 3 hari, tiap bulan ya. Itu sama juga pahalanya itu. Puasa. Puasanya sebenarnya ini ya, dari segi kesehatan juga luar biasa ya. Perut kita itu kan apa istilahnya itu? Istirahat itu lah. Makanya orang yang sakit-sakit, saya bukan menuduh. Orang-orang yang sakit jantung-jantung koroner itu punya, bukannya penyakit-penyakit itu kan sumber penyakit itu kan semuanya perut. Lah. Perut, lah. Sumber penyakit itu semuanya perut, makanan itu lah. Nah, saya sudah merasakan ya. Jadi memang apa? Kontrol kita terhadap makanan itu kurang sekali gitu. Dan puasa itu adalah membuang racun-racun itu. Makanya kalau kata apa? Puasa Daud itu kan makan, minum, makan, minum, makan, puasa, makan, puasa, makan, puasa. Jadi racun itu terbuang sebenarnya itu. Itu dari segi kesehatan ya. Kalau kita tidak dari situ, kita dari keimanan ya. Jadi siapa yang puasa di bulan puasa di bulan Ramadan tambah 6 hari Syawal itu sama dengan berpuasa setahun penuh. Cuma nanti mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau perempuan? Perempuan itu biasanya kan ada haidnya toh, 5 hari. Apakah diqadha dulu puasa yang lewat atau Syawal dulu? Itu bisa pertanyaan begitu nanti muncul. An Abi Sa'id Al-Khudri, hadis selanjutnya, sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallam, "Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah." Siapa kata Rasulullah dari hambaku, ma min 'abdin, laki-laki dan perempuan, yasumu yauman, berpuasa satu hari fi sabilillah. Fi sabilillah ini maksudnya dalam rangka berdekati kepada Allah, bisa karena ulang tahun tadi Senin, bisa karena hari Kamis, bisa karena Asyura, pokoknya dia puasa, ada puasa sunat mutlak ya. Dia pengen puasa aja hari Selasa gitu kan. Fisabilillah illa, pahalanya apa? Ba'adallahu bizalika yaum, Allah akan menjauhkan pada hari berpuasa dengan puasa itu an wajihin nar, dari wajahnya neraka. Jadi orang yang berpuasa satu hari karena mencari ridha Allah, itu pahalanya satu hari itu Allah jauhkan wajahnya. Kenapa di sini wajah? Mungkin karena kalau wajah sudah dijauhkan kan otomatis tubuh yang lain juga jauh toh. Nggak mungkin wajah jauh, pinggang dekat nggak mungkin loh. Kan jaraknya nggak bisa dicopot gitu loh. Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka. Berapa jaraknya? Sab'ina kharifan, 70 tahun perjalanan. Ini juga kita hitung ya. Apakah 70 tahun dunia, apakah 70 tahun akhirat. Kita hitung dunia aja, akhirat gak terhitung ya. 70 tahun perjalanan. Kalau orang jalan 1 tahun, ada orang kemarin yang keliling dunia itu loh, jalan kaki. Lebih 1 tahun kayaknya ya. Tapi dia pakai istirahat. Kalau ini jalan kira-kira kalau kita jalan kaki 1 tahun, bisa gak kita mengelilingi dunia? Bisa kali ya, non-stop. Hari ke-8 udah masuk ambulan itu. Ya kita hitung aja lah, bisa mungkin ya. Berarti 70 tahun, 70 kali mengelilingi dunia. Itulah jaraknya, di berapa? Keliling dunia itu berapa ribu kilometer itu? Mungkin 1 juta kilometer kali ya. Oh, berarti berapa jaraknya itu dari api neraka? Jauhnya ya. Itu kalau kita hitung dunia. Apalagi kalau kita hitung akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 hari di dunia. Oh, lebih jauh lagi gitu loh. Itu puasa satu hari itu apa ya? Kalau kita ibadah itu kan sebenarnya banyak sekali, pintu-pintu sorga itu banyak sekali setan Allah. Jadi kalau kita susah sedekah karena kita masih mahasiswa, ada pintu lainnya itu puasa. Puasa itu kan nggak makan banyak biaya tuh, malah irit lagi tuh, nggak modal gitu. Buka lari aja ke masjid, pasti ada loh buka di masjid itu. Ya. Sahur, ya sahur pura-pura ketiduran aja nggak sahur. Irit malah selama Ramadan tuh mantap itu, nggak keluar uang sama sekali. Di sini ada buka puasa tiap Ramadan ya? Oh ya, sahur pernah saya di sini. Kalau buka nggak pernah. Sahur ya, nah, itu ada sahur di sini. Mana tadi? Selanjutnya, An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini tentang puasa Syaban ya. Aisyah berkata, karena Rasulullah SAW yasumu hatta naqula la nuftir. Rasulullah puasa, ini tentang bulan Syaban ya. Rasulullah berpuasa sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka. Ini bahasa kiasan ya. Saking seringnya. Wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Dan beliau berbuka seolah-olah beliau tidak pernah puasa gitu loh. Ini bahasa kiasan. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun illa Ramadan. Tidak pernah Rasulullah saya lihat, kata Aisyah. Beliau menikah dengan Aisyah itu setelah Khadijah meninggal ya, sebelum itu. Tidak pernah saya lihat Rasulullah menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Jadi enggak boleh juga kita puasa 1 bulan penuh ya, sama dengan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsaru minhu siyaman fi Sya'ban. Dan saya tidak pernah juga melihat beliau lebih banyak puasa selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Jadi intinya Rasulullah yang puasa penuh itu cuma Ramadan. Tapi kalau bulan lain enggak. Kami menyangka beliau saking seringnya beliau berpuasa di bulan yang lain itu, sampai-sampai kami melihat beliau tidak pernah berbuka. Tapi kadang-kadang beliau juga makan siang, seolah-olah kami melihat beliau tidak pernah puasa gitu loh. Itu satu. Yang kedua, kenapa di bulan Sya'ban beliau banyak berpuasa? Ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama, kenapa beliau banyak puasa di bulan Sya'ban? Ini agak masuk akal ya pendapat ini. Karena beliau mengqadha puasa-puasa sunat yang beliau tinggalkan sebelum Ramadan. Karena bagi seorang nabi, bagi kita sunat, bagi nabi itu wajib. Tahajud itu bagi Rasulullah wajib loh. Bagi nabi, bagi umatnya sunat, bagi Rasulullah itu adalah wajib. Jadi tahajud bagi Rasulullah wajib. Puasa Senin Kemis bagi Rasulullah adalah wajib. Makanya kata para ulama, termasuk kayaknya pendapat Nasruddin Albani ya, kenapa Rasulullah banyak bulan Sya'ban? Karena beliau banyak meninggalkan puasa sunat karena ikut perang. Karena beliau berperang, kalau perang itu kan gak mungkin puasa tuh. Di hari-hari biasa, sebab ada juga perang di bulan Ramadan ya. Perang Badar itu terjadi bulan Ramadan gitu. Nah kebetulan perang-perang Hunain yang pernah beliau ikuti ya, perang Hunain, perang Mu'tah segala macam, itu beliau tidak puasa. Nah untuk mengqadha itu sebelum Ramadan datang, makanya beliau banyak puasa di bulan Sya'ban. Itu pendapat pertama, masuk akal. Pendapat kedua, memang Rasulullah mengajarkan supaya kita banyak berpuasa di bulan Sya'ban dan Rajab. Karena Sya'ban itu artinya, dalam bahasa Arab itu kan Sya'aba ya, Sya'aba itu artinya berpencar. Jadi di bulan Sya'ban itu, orang Arab itu biasanya mencari sumber-sumber air. Karena kering loh, akhirnya melalaikan ibadah. Jadi Rasulullah mengajarkan puasa banyak di bulan Sya'ban itu supaya memperhatikan orang lalai antara Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini bulan tengah-tengahnya orang sering lalai loh. sama juga dengan waktu maghrib dan isya ya. Itu waktu mustajab loh itu. Tapi banyak orang lalai loh. Waktu yang mustajab itu antara maghrib dan isya itu orang lalai sekali itu. Juga antara azan dan iqomah. Itu waktu mustajab loh itu. Doa sedang meluruskan saf itu juga doanya apa ya? Doanya kita dimakbulkan Allah. Jadi kalau bisa kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab tersebut ya. Ya Allah, berikan saya jodoh supaya nikah itu loh. Lagi lurusin saf, ingatnya nikah gak apa-apa ya. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Itu tentang puasa Syaban. Ada lagi pendapat, satu lagi, ini tentang nisbu Syaban nanti ya. Termasuk Imam Nawawi saya lihat. Makruh hukumnya, makruh ya, gak haram ya, makruh ya. Puasa setelah nisbu Syaban. Nah ini juga masalah tuh. Setelah nisbu Syaban kemudian puasa. Dua hari menjelang Ramadan, ada ulama yang mengharamkan. Kenapa? Tidak boleh menyebut Ramadan itu dengan puasa. Jadi dua hari sebelum Ramadan, 29 dan 30 Syaban, itu ada ulama mengatakan haram loh puasa. Ada pengecualian. Kecuali bagi orang yang sudah terbiasa puasa Senin Kemis, kebetulan Kemisnya itu jatuh 30 Syaban gitu. Tapi kalau saya ikut pendapat yang terkuat, hindarilah puasa menjelang Ramadan. Dua hari itu banyak mengatakan haram. Tapi yang makruh itu setelah nisfu Syaban. Nanti nisfu Syaban kalau enggak salah 17 ya. 17 ini Juli. Itu nanti kita nisfu Syaban. Nah, setelah itu makruh hukumnya. Dua puasalah dan dua hari setelah Syaban itu dibaca dalam Sahih Bukhari ya. Di sini mungkin tidak tahu disebutkan nanti dalam hadisnya. Kita ulangi dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula yaftir. Ini untuk bulan-bulan lain ya. Biasanya saya kalau pengajian tuh HP itu saya tinggal ya. Tadi kok ke bawah itu. Saya bawa HP istri saya. Istri saya itu kan kapan yang tahu nomornya itu. Kadang begini-begini itu kasihan juga yang nelfon itu, dia enggak tahu juga saya lagi pengajian itu. Dari Aisyah radhiyallahu qalat, karena Rasulullah SAW yasumu hatta naqula yaftir, berpuasa sampai kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka, dan beliau berbuka sampai kami mengira beliau tidak pernah berpuasa. Wa ma raaitu Rasulullah istaqmala siyami syahri qattun ila Ramadan. Tidak pernah kata Aisyah saya lihat Rasulullah puasa penuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahri akthar minhu siyaman fi Sya'ban. Dan tidak pernah juga saya lihat Rasulullah puasa yang lebih banyak tiap bulan kecuali bulan Sya'ban yang kita lewati sekarang ya. Hadis terakhir ya untuk pertemuan ini banyak hadis tentang puasa nanti ya. Kita menyambut puasa itu. Ada nanti dengan bab iktikaf ya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Abi Dzar ini sahabat Rasulullah yang dikatakan Rasulullah, kamu nanti akan hidup sendiri, mati sendiri, dibangkitkan juga sendiri itu. Dan terbukti memang di akhir hayatnya beliau apa ya, agak terasing gitu loh. Beliau istri meninggal, anak beliau ada tapi enggak mengulatikan, akhirnya beliau tinggal sendiri di rumah. Ketika beliau meninggal enggak banyak yang tahu. Itu sesuai dengan janji Rasulullah. Ya Abi Dzar, kamu akan hidup sendiri, mati sendiri. Ya mati sendiri masa rame-rame itu. Maksudnya enggak banyak orang tahu itu loh. Kalau keluarga sakit kita tungguin meninggalkan rame-rame gitu ya. Dan kamu juga nanti akan dibangkitkan sendiri kata Rasulullah. Abi Dzar Al-Ghifari. Qala amarna Rasulullah, Rasulullah menyuruh kami an-nasuma, untuk kami berpuasa. Minas syahri salah sata ayam, setiap bulan, bulannya bulan Arab ya, 3 hari, 13, 14, 15, salah sa'a syarota, 13, hari ke-13, wa arba'a syarota, hari ke-14, wa khomsa asyarota, hari ke-15, berturut-turut. Ya ini pas nih Syaban ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Bagaimana kalau tidak harus 13, 14, 15. Ya, ya hadisnya ada 13, 14, 15 ya. Tapi kalau kita ambil di kitab hadis lain, ya perintahnya hanya 3 kali dalam sebulan. Nah, bisa hari apa saja. Tidak harus 13, 14, 15 kata para ulama. Tapi hadis dari riwayat Tirmizi ini, An-Nasai, itu hari 13, 14, 15 ya. Kalau apa? Kalau bisa nak pas nih nanti setelah Syakban ya kita mundur ya. Ya. Ya, hadis terakhir nih, terakhir lagi nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, penting hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini dari Abi Hurairah sahih ya. Kalau Abi Hurairah itu udah sahih itu. La yahillu limar'atin, tidak halal bagi seorang perempuan antasuma, dia berpuasa, wa zaujuha syahidun, sedangkan suaminya ada di rumah, illa bi'ilnih, kecuali dengan izin suami. Puasanya sunat ya. Nah, boleh berpuasa, suaminya ada di rumah. Ini bukan diskriminasi ya. Bagaimana kalau sebaliknya Pak, gitu loh. Apakah suami puasa harus izin istri gitu loh ya? Enggak ada hadisnya sebenarnya. Tapi ya sebaiknya. Kemarin saya kebetulan di panel ya, di UAD itu tentang gender. Pembicaranya dari DPR, anggota DPR tentang gender itu. Satu dosen UAD, tapi dia kayaknya apa ya, gendernya agak muslimah nih. Seharusnya feminisme itu kan kebanyakan liberal ya. Tapi cocok dengan saya pendapatnya gitu loh. Dari situlah saya banyak belajar dari ibu itu, namanya Bu Eli. Dia alumni Swedia, S3-nya di Jerman. Tapi dia enggak liberal loh, hebat sekali loh. Orang barat pulang enggak liberal tuh, jago sekali. Jadi kata dia begini. Gender itu selama tidak jadi masalah, jangan dipermasalahkan. Contoh kata beliau. Ada ibu-ibu pernah dilatih tentang gender itu ya. Lalu dia protes, ustazah, kami tidak masalah kok. Kami di rumah, memasak, memandikan anak, enggak kerja. Kami ikhlas kok, jawab ibu itu. Kalau begitu, ya ibu lanjutkan, enggak masalah kok. Jadi sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, lalu enggak menjadi masalah, jangan dipermasalahkan gitu. Nah, orang liberal itu kadang-kadang hanya mencari-cari celah aja untuk menghina-hina Islam. Kan? Sampai-sampai mereka nanti mengkritik. Iklan di TV itu dikritik gitu. Coba misalnya iklan sabun pencuci piring. Itu perempuan apa laki-laki tuh? Katanya itu kan menghina perempuan itu gitu. Kok menghina, saya juga bingung loh. Emang nanti kalau iklan pencuci sabun, kalau cowok nanti gimana, kan lucu kan? Sampai-sampai mereka mengkritik cerita-cerita dalam buku pelajaran sekolah itu loh. Ibu memasak di dapur, ayah mencuci mobil. Nah, mereka kritik itu. Itu kan menghina perempuan katanya. Terus maunya gimana? Saya bilang, apakah dibalik? Ayah memasak di dapur, ibu mencuci mobil gitu loh. Apakah itu yang kalian inginkan gitu loh? Bagi saya, bagi ibu tadi ya, misalnya begini ya. Di beberapa daerah, mungkin di daerah saya juga begitu di Sumatera ya. Itu kalau sudah menikah, aib laki-laki itu masuk dapur loh. Benar, di daerah saya begitu. Aib laki-laki itu menginjakkan kaki di dapur untuk masak gitu loh. Aib sama sekali. Kalau saya enggak begitu banget lah. Ya suami, tugas masak taruhlah istri ya. Tapi suami sesekali membantu, monggo, itu bagus itu. Sama dengan di Banten itu katanya sebuah daerah di sana itu. Kalau ada seorang suami menggendong anak itu aib banget itu. Katanya di daerah Sulawesi juga ada begitu. Misalnya suaminya lagi baca koran gitu ya, anaknya nangis. Dek, anakmu nangis gitu lah. Aib, apa salahnya gendong itu lah anak sendiri itu. Nah, akhirnya teman saya dulu dari alumni Madinah mencoba untuk menghantam budaya tabu itu loh. Dia kan ustaz ya, dia gendong anaknya sore-sore itu loh, jalan-jalan gitu loh. Orang sana kan jadi bingung, ustaz ini apa ya? Aib ya, masa menggendong anak itu. Padahal apa salahnya gendong anak itu kan? Orang gendong karung aja kita gak masalah, anak sendiri digendong gak dimasalah kan? Aib laki-laki menggendong anak, aib laki-laki masuk dapur, aib laki-laki mencuci pakaian. Nah itu yang bikin, yang mengatakan aib itu yang salah bagi saya. Cuma kalau perempuan seorang istri melakukannya dengan ikhlas, pahalanya luar biasa loh. Itu gak usah dipermasalahkan. Tapi sebagusnya suami saya sekali membantu lah ya. Sekadang-kadang saya sekali saya bantu juga masak ya, sekali setahun lah itu. Pas hari ibu. Atau bantu nyuci ya. Kadang-kadang saya bantu mandiin anak. Saya tuh hampir loh, tiap hari itu saya mandiin anak saya loh. ya kadang-kadang anak saya itu kadang-kadang mandi sama ayah itu nggak bisa diprotes, akhirnya saya mandi juga itu, biasa lah ya. Ya bukan aib, saya nggak malu kok. Kalaupun ada orang lihat saya lagi mandiin anak saya nggak malu, kok. Santai aja saya. Anak saya sendiri kok saya mandiin ke anak orang nggak apa-apa, jadi masalah itu lah. Ya itu salah satu contoh saya. Jadi jangan dipermasalahkan lah sesuatu yang sudah Islam. Allah tuh menciptakan perbedaan bukan untuk diskriminasi, hanya untuk apa sinergi aja itu. Kenapa laki-laki diciptakan begini, kenapa perempuan begini? Karena masing-masing punya kelebihan. Laki-laki punya kelebihan fisik, perempuan lebih kelebihan dari masalah ketelitian ya, kebersihan apa? Kesabaran tuh perempuan tuh lebih daripada laki-laki gitu. Kalau ada laki-laki yang sabar malah dicurigain laki-lakinya itu. Misalnya kebersihan juga ya. Padahal cowok tuh bersih banget orangnya. Curiga gitu. Nah, ini bercanda ya. Pokoknya laki-laki sejati itu ya kotor. Kamarnya berantakan laki-laki sejati. Wah, ini cari alasan ini. Lu sewu ya, saya dulu waktu di pesantren saya dulu lu sewu ya, waktu di pesantren itu. Kalau cuci baju itu kadang-kadang ya. Kalau kita biasanya normal kan direndam, dicuci. Saya kadang-kadang dulu sampai lama enggak saya cuci itu loh. Sampai kadang 17 hari. Itu kayaknya bau naga itu loh. Itu kalau sudah begitu, nyucinya pakai kaki loh itu. Dikeluarin, kadang-kadang 5 hari kan bau tuh. Ganti air, ganti rinsel tuh. Saking masih malas aja nyuci itu. Kadang-kadang teman saya itu ada orang Aceh dulu sampai keluar ulat loh celananya itu direndam. Belum juga dicuci itu. Buang aja dah. Nanti kalau begitu tuh nyucinya pakai kaki tuh. Tutup hidung, gini-gini pakai kaki itu. Lelaki sejati itu. Bela diri. Sepakat itu. Dan perempuan tuh rajin. Itu Allah tuh menciptakan ya sesuai lah. Ini gak usah diprotes-protes gitu loh. Ya. Udah Hasan ya? Udah ya? Udah. Maaf saya gak dengar Hasan ini. Di sini gak ada masjid dekat ya, gak kedengaran Hasan. Oke, terima kasih ya di study tentang gak boleh istri berpuasa kecuali izin suaminya. Tapi kalau suami, ya kalau bisa izin juga lah sama istri ya. Dek, mas besok puasa ya itu. Ya mas bareng ya lah. Itu kan lebih indah tuh. Ya bareng ya mas gitu. Bagus gitu. Mas saya gak bisa nemani, saya lagi berhalangan. Itu kan lebih indah tuh. Jangan permasalah. Istri keluar rumah harus izin suami. Bagaimana kalau suami gitu tuh? Ya seenggak ngomong lah sama istri tuh. Saya yang paling bagus mungkin juga. Saya kemanapun ngomong loh sama istri saya. Walaupun ya, dek mas ngajar dulu ya itu. Takutnya nanti kita keluar dia nggak tahu kehilangan kita toh. Lapor polisi nggak repot ya. Padahal kita cuma ke warung. Ya terima kasih ya. Inilah pengajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadis tentang puasa ya. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu azannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jemaah sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kita telah kita dengar lantunan kumandang azan. Kita lanjut kajian pada malam hari ini dengan sesi tanya jawab. Bagi para jemaah yang ingin bertanya, bisa dituangkan dalam sebuah kertas ataupun ditanyakan secara langsung. Dan berhubung sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada Ustaz, kami persilahkan untuk menjawab. Terima kasih atensinya. Pertanyaan pertama, Ustaz, tadi ada penjelasan tentang Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah. Tolong jelaskan kenapa dia hidup sendiri, mati sendiri, dan dibangkitkan sendiri. Ini perkata Rasulullah kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kamu nanti akan hidup sendiri. Ini doa Rasulullah mungkin juga, sebab kebanyakan saya lihat para ulama itu senang meninggalkan dunia dengan hidup sendiri, misalnya di tempat-tempat yang jauh dari keramaian manusia, bikin rumahnya sendiri gitu loh. Ada juga begitu ya. Tapi sebenarnya di tengah keramaian juga tidak salah selama kita selalu jadi sufi itu bukan kita meninggalkan dunia, tapi kaindain. Satu-satunya definisi sufi yang paling saya suka itu kaindain. Kita berada di tengah-tengah masyarakat, tapi kita selalu berhubungan dengan Allah. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari, setelah didoakan Rasulullah, memang dia hidup sendiri. Gak ada tanggung jawab anak, gak tanggung jawab istri, gitu ya. Dan tinggal mati sendiri ketika dia meninggal nanti, kata Rasulullah, itu gak banyak orang tahu. Gak banyak orang mengitarinya sewaktu beliau sakit. Yang terakhir nanti, beliau dibangkitkan sendiri. Ini maksudnya dibangkitkan, nanti kan semua manusia dibangkitkan ya. Artinya nanti mungkin Allah memperlakukan Abu Dzar secara spesial. Mungkin kalau kita dibangkitkan sekaligus mungkin ya, cemprang gitu ya. Mungkin Abu Dzar ini dikawal oleh malaikat mungkin. Ini salah satu kekhususan Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa? Ini bukan beliau ingin, tapi karena itu doa Rasulullah, akhirnya beliau lakukan gitu ya. Jadi kalau bisa kita mencontoh juga, suatu hari-hari tua nanti kita pensiun, ya usahalah kita ibadahnya untuk akhirat ya. Ya tapi bukan berarti kita meninggalkan ceramah, kita meninggalkan ini ya. Yaitu salah satu hadis yang ditemukan tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Yang kedua pertanyaan, tanggal berapa dari Syawal kita boleh puasa sunnah lagi? Dari Syawal. Tanggal berapa dari Syawal kita boleh puasa sunnah lagi? Oh, ini pertanyaan bagus. Jadi yang dilarang puasa itu kan Idul Fitri ya. Yang haram itu Idul Fitri. Ya. Hari kedua sebenarnya sudah boleh kita puasa sunnah. Sebab itu bukan waktu tahrim lagi. Waktu tahrim itu kan cuma Idul Adha, Idul Fitri, hari Tasyrik. Ya. Hari kedua, cuma biasanya budaya kita ini kan lebaran lama toh. Kalau orang Arab tuh lebaran lebih ramai Idul Adha mereka lebaran daripada Idul Fitri. Idul Fitri itu biasa aja orang Arab. Karena orang habis sholat dia tidur, sholat juga pakai training saya lihat orang Arab itu. Mereka lebih besar hari raya Idul Adha daripada Idul Fitri. Saya juga bingung orang Arab tuh kok terbalik sama kita ya. Kalau kita besar-besar kan Idul Fitri loh. Dua minggu masih Idul Fitri aja kita itu. Ketemu sebulan depan selama Idul Fitri ya. Padahal udah pindah bulan gitu loh. Ya oke lah. Kalau memang kita ingin puasa Syawal, kita lihat kondisi lah. Kalau memang hari kedua itu biasanya banyak tamu, open house itu kan biasanya hari kedua kan. Hari pertama kita biasanya di rumah. Hari kedua itu kita keliling-keliling gitu ya. Kalau saya biasa sama istri itu hari kedua, hari ketiga saya masih keliling-keliling. Nah, hari keempat, hari ketiga saya biasa kalau Ramadan yang lalu itu hari ketiga saya sudah puasa Syawal. Kelilingnya nanti saya pindahkan habis maghrib. Bisa begitu ya. Tapi kalau nanti ada tamu juga gak enak kalau kita sudah puasa ya. Ini puasa sunat loh ya. Kalau puasa wajib gak ada urusan gitu. Jadi menghormati tamu wajib, puasa sunat. Mendingan menghormati tamu gitu. Mendahulukan yang Abu Hurairah itu katanya pernah puasa. Ada tamu beliau batalkan puasa sunatnya. Kenapa? Ya ini sunat. Sedangkan menghormati tamu adalah wajib gitu lah. Seperti ya. Jadi setelah hari pertama sudah boleh sebenarnya. Tapi lihat sikon lah. Kalau masih ramai rumah kita misalnya. Kalau Ramadan itu kan kita ngumpul keluarga besar tuh. Mereka masih makan-makan kue, salak. Kita puasa takut mereka merasa gimana gitu loh ya. Hari ketiga mereka sudah pulang, waduh kita puasa gak apa-apa itu. Tapi kalau masih ramai rumah, apalagi keluarga besar itu semuanya rantau pada pulang semua tuh. Makanan banyak itu, setengah rumah makanan semua itu kalau Ramadan itu. Kue inilah, nastar lah nama kue, nastar lah inilah itulah. Indonesia itu memang ini ya, makan dengan lidah. Banyak banget makanannya itu. Yang kedua, bolehkah atau tidak niat puasa Ramadan dengan niat 30 hari sekaligus? Tidak per hari. Dalam hadis, masalah niat lah ya. Memang niat puasa ini, biasanya menurut para ulama, niat itu ya sebelum melakukan ibadah itu. Tapi khusus untuk Ramadan, ada juga pendapat ulama yang saya temukan, boleh kita niat puasa untuk sebulan penuh. Nawaitu soma fi syahri Ramadhana kullihi. Untuk selama bulan Ramadan seluruhnya enggak apa-apa itu. Sebab ibadah niat itu merupakan rukun. Niat merupakan rukun ibadah. Kalau enggak niat, ibadah enggak sah. Ini loh ya, niat itu rukun loh. Cuma persoalannya, apakah niat itu diucapkan apa tidak, itu ada dua pendapat. Termasuk salat ya. Yang mengatakan harus diucapkan Syafi'iyah, nawaitu soma isya makmuman lillahi ta'ala. Ada yang dalam hati saja. Saya niat puasa sholat isya cukup di hati. Yang jelas niat itu rukun ibadah. Siapa yang tidak niat enggak sah ibadahnya. Cuma persoalannya diucapkan apa tidak menjadi persoalannya. Jadi ada mengatakan boleh di lafaz sekaligus satu bulan ya. Ada yang per hari gitu. Nah, kita dua-duanya aja. Niat untuk sebulan penuh, nanti per hari juga niat biar banyak lah. Niat itu ibadah loh. Tambah banyak niat, tambah banyak ibadah itu. Makanya ulama dulu kalau sakit keras itu banyak niat malah. Saya niat haji, niat ini, niat itu. Niat itu sudah ditulis ibadah loh. Banyak-banyak aja niat kalau udah sakit itu. Saya niat bangun masjid, niat bangun ini, niat bangun ini. Setelah sembuh lupa semua. Nanti kan sudah niat dah. Nah, niat itu ibadah kok. Ini dalam buku saya temukan ya. Ulama itu kalau sakit itu malah banyak niat, niat ini, niat itu gitu loh. Selanjutnya, berkenan dengan puasa hari Senin salah satu dosen karena Quran diturunkan hari, alasannya karena turun hari Senin. Apakah Quran tidak pernah diturunkan hari lain? Oh, ada dong. Quran itu kan turunnya 22 tahun 23 hari ya. Ada, enggak Senin. Pertama Al-Qur'an diturunkan hari Senin kata Rasulullah. Jadi kata Rasulullah Jibril datang, "Muhammad, Iqra. Ma'ana biqra'in. Iqra ma'ana biqra'in. Iqra bi rasmik." Apa? Iqra bismi rabbikal. Ya itu. Nah, itu hari Senin. Hari lain juga ada kok. Ada-ada, bukan tidak ada. Banyak. Nah, waktunya juga tidak tentu ya. Banyak. Ustaz, bagaimana pandangan tentang jubah, celana cungklang, burka, burdah, cadar sebagainya itu sunnah Nabi atau ulama? Mohon penjelasan Ustaz dan apa dari dalilnya. Terima kasih. Pertanyaan tentang jubah. Jadi begini ya, sunnah Rasulullah dinamakan sunnah adalah apa yang mansana Rasulullah, yang dilakukan Rasulullah dalam keadaan sering itu sunnah. Ya, sunnah artinya apa? Rasulullah pakai jubah. Lalu kalau kita pakai dapat pahala sunnah nggak? Dapat. Kalau kita tidak pakai, nggak apa-apa ya. Nah, berarti selesai urusan. Jadi sunnah itu adalah sesuatu yang biasa kata Rasulullah. Karena zaman itu baru adanya jubah, ya, ya jubah Rasulullah kalau mungkin menurut saya ya. Kalau seandainya adanya dasi, mungkin Rasulullah juga pakai menurut saya loh ya. Jadi artinya begini, Rasulullah pakai sorban. Kalau kita pakai sorban, pahala dapat sunnah. Tapi kalau kita nggak pakai, nggak apa-apa. Jadi kalau ingin melaksanakan sunnah monggo, tapi jangan mewajibkan kepada orang lain. Ini termasuk masalah ini ya, masalah cadar. Kata Ibnu Taimiyah, ini Ibnu Taimiyah ya, kata Ibnu ya, cadar itu hukumnya mubah itu dalamnya. Kenapa? Kalau seandainya cadar itu wajib, tentu Allah mewajibkan ketika haji loh. Ketika sholat. Perempuan sholat itu nggak boleh pakai cadar. Kenapa? Karena nanti ada bagian tubuh yang tidak tersentuh dengan tempat sujud. Ketika haji, itu kan pertemuan seluruh umat Islam di dunia, laki-laki perempuan. Kenapa tutup wajah tidak boleh ketika haji, kata Ibnu Taimiyah? Kita kalau nutup muka ketika haji begini, itu bardam loh, itu gak main-main. Muka terus terbuka perempuan ketika haji. Tapi boleh gak pakai cadar? Silahkan, gak ada masalah. Tapi jangan mewajibkan kepada orang lain. Pakai sendiri aja gak apa-apa. Mungkin kan dia terlalu cantik, mungkin kan jadi takut fitnah mungkin ya. Mungkin boleh jadi loh. Dia pernah ngetes mungkin ya. Pas berdiri di pinggir jalan banyak tabrakan. Wah, pakai aja. Loh, mungkin lah ya, mungkin lah ya. Itu sunnah ya, itu sunnah. Jadi kalau celana cangklung ya, celana apa namanya itu, gantung ya, itu memang ada hadisnya tentang Rasulullah isbalit ya, maksudnya begini, kata Rasulullah, saya ada bukunya dulu, saya baca, lupa saya hadisnya itu. Jadi kain yang menutup mata kaki kata Rasulullah itu nanti akan kena azab neraka gitu loh. Memang ada hadisnya. Tapi ada juga hadisnya tidak mengatakan ini ya, bukan mencari pembenaran ya. Abu Bakar pada saat itu hadisnya sahih juga, ya Rasulullah, saya senang dengan begitu. Kata Rasulullah, kamu tidak termasuk gitu loh. Ini dari hadis itu saya simpulkan bahwa ya baguslah kita seperti itu ya. Yang kedua, ilatnya itu adalah dalam masalah dulu orang-orang kaya itu mungkin dulu apa ya, memakai itu kan menunjukkan dia kesombongannya gitu loh. Jadi kalau Abu Bakar melakukan itu tidak dengan sombong ya, tidak termasuk gitu loh. Yang kedua, mungkin Rasulullah supaya kita jangan celana kita tuh kena najis gitu loh. Soalnya kalau model celana itu kan macam-macam ya, zaman 70-an dulu waktu saya masih kecil itu kan cut bray. Cut kecil kata bawa gede banget gitu loh. Jadi nyapu jalanan gitu loh. Jadi zaman dulu tukang sapu jalanan malah dibantu sama orang ini. Zaman sekarang saya perhatikan nih, saya terus terang aja ya. Saya maaf ya tidak mengungkapkan aib teman-teman kita ya. Saya sudah 2 minggu ngajar semester antara di ekonomi UI ya. Itu masih ada mahasiswa saya yang saya suruh berdiri ke depan itu loh. Ketat sekali levisnya itu. Itu sekarang modelnya begitu ketat gitu loh. Malah kadang-kadang saya pikir dulu waktu saya masih sanawiyah itu model itu loh. Jadi celana itu di atas besar, di bawah kecil gitu loh. Itu kalau kita pakai itu pakai ini loh, pakai apa? Plastik. Untuk masuknya harus pakai plastik gitu loh. Dulu model saya SMP begitu. Sekarang sudah model lain lagi gitu loh, tapi masih ini loh. Coba bayangkan, satu kelas manajemen itu ya, cuma satu yang pakai rok itu. Itu yang telat-telat itu saya suruh berdiri ke depan. Ayo, bagus mana longgar sama ketat? Bagus longgar pak. Itu pakai ketat, saya bilang. Ketat itu mematikan darah dan segala macamnya lah sebenarnya. Tetapi ya, itulah kadang-kadang apa ya. Anak muda kita tuh masih sulit untuk apa? Untuk di kita bawa ke aja. Saya menghimbau ya. Kan indah pakai rok, saya bilang. Saya senang lihat perempuan pakai rok itu, saya bilang. Daripada kalian pakai levis tapi kotaknya luar biasa itu. Itu makainya gimana dari rumah pakai plastik lah. Jadi kuliah jam 7 kalian makai jam 6 mulainya, saya bilang. Susahnya itu loh. Malah menyusahkan diri aja, saya bilang. Ya itulah salah satu apa contoh kehidupan kita sehari-hari. Jadi sunnah itu silahkan kita lakukan. Dapat pahala insya Allah pakai sorban gitu ya. Bagus. Bagaimana pendapat saya tentang seorang aktivis dakwah sering ke masjid tapi kamarnya kotor? Aromanya, kalau laki-laki gak apa-apa. Enggak, Islam tuh bersih, cariin. Aromanya kotor, apakah ini tergolong orang yang hanya mengerjakan ibadah sebagai rutinitas? Begini ya, Islam itu mengajarkan kita kebersihan. Ya, Islam itu sebenarnya indah bersih, bukan kita gak penting fisik itu, yang penting hati. Coba kalau kita baca hadis ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum laki yanzuru ila, Allah tuh hanya melihat hati. Jadi fisik kita gak usah mandi ya, salah juga mengartikan hadis itu. Allah kan hanya melihat hati, gak fisik, salah. Islam itu juga mengajarkan keindahan. Ya kalau kamarnya kotor itu mungkin maksudnya berantakan mungkin lah ya. Tapi kalau kotor maksudnya semua kotoran ada di sana ya aneh juga. Itu kayak, ini kamar apa kebun binatang gitu. Ya. Ya aroma, kalau orang masuk tuh bisa aromanya ya. Apalah ya, diatur lah itu loh. Islam itu bersih, tapi jangan terlalu ini juga ya. Kalau bisa fisik kita bersih, hati kita juga bersih kalau bisa ya. Tapi kalau ada pilihan antara hati dan fisik, ya hatilah kita bersihkan. Buanglah perasaan curiga, dendam, segala macam. Yang fisik juga kita, ini bukan mencari apa ya. Kalau perempuan harus bersih, kalau cowok enggak itu, enggak. Kalau cowok bersih juga bagus malah. Tapi kalau nanti kalau berlebihan nanti itu, kita curiga malah. Setengah-setengah dia. Ustaz, bagaimana pendapat tentang mahasiswa atau mahasiswi yang sering laundry ya, sering pakaiannya padahal nabi meskipun seorang nabi pemimpin negara melakukan pekerjaan, oh sering melondrikan pakaiannya, oh ini ya betul ini budaya laundry ya. Rasulullah itu memang begini ya, laki-laki itu sebisanya lah apa kalau bisa ya tawadu itu bukan berarti Rasulullah menjahit bajunya sendiri yang robek iya. Ya tapi kalau misalnya kita kalau saya mungkin karena bukan pinter jahit ya. Kalau robek saya jahit sendiri malah tambah jelek mungkin ya. Ya itu di upahan lah bahasa kitanya ya. Atau laundry begini ya kalau memang bisa kita cuci sendiri ya monggo lah. Tapi kalau enggak ya usahakanlah misalnya kita sibuk dakwah tuh nanti malah terhalang karena mencuci itu kan bagus itu. Apalagi sekarang laundry itu murah ya. 1.200 per kilo gitu loh. Ya Pak, maksud saya bukan berarti kita tidak melakukan itu ya, tapi mungkin karena zamannya sekarang berubah, kita lebih mungkin aktivitas kita supaya tidak terganggu. Yang kedua, kita juga memberi rezeki sama orang lain loh laundry itu. Sedekah loh. Terus enggak bukan alasan begitu ya. Saya kadang-kadang yang bisa misalnya ngapain sepeda lah gitu ya. Sekarang saya bilang, ini saya ya, mudah-mudahan saya tidak ria ya. Saya kadang-kadang membeli sesuatu yang enggak penting dulu karena kasihan yang jual loh, terus terang aja. Ada orang tua jalan depan rumah saya bawa kursi apa itu? Kursi yang dibikin dari tebel itu loh. Saya kasih ya, padahal saya enggak butuh loh. Saya beli, enggak saya tawar lagi. Berapa Pak? 10.000. Nih, saya beli 2 saya bilang. Termasuk mubazir gak saya itu? Saya hanya niat membantu dia loh. Apapun kadang-kadang saya gak tahu lah hati saya ini kayak mudah-mudahan seperti nabi. Senang kasihan sama orang itu loh. Orang jualan panas-panasan itu saya kasihan loh. Saya beli walaupun saya gak butuh. Teman-teman masih menuduh saya mubazir loh. buang-buang uang, mentang uang banyak. Enggak, saya niat sedekah. Nanti kursi itu saya kasih sama orang lain. Walaupun saya enggak kepake, misalnya Nusewu ya, jual-jual sendal itu loh, yang satu tas gede itu loh. Saya panas-panas mencari uang seperti itu ya. Pada sendalnya 10 ribu loh, berapa untungnya? Saya beli. Enggak kepake nanti saya bawa ke rumah mertua saya kasih tuh. Apakah saya mubazir? Nah, sama dengan laundry tadi ya. Kadang-kadang kita memberi rezeki lah kepada orang lain laundry. Dia sudah buka laundry, masa kita saya nyuci sendiri aja deh gitu. Padahal sekilonya cuma 1.500 lah ya. Niatkanlah sedekah untuk orang lain. Apa-apa laundry itu bagus. Ya kalau nyuci, kalau ya niatkan sedekah aja lah ya. Saya juga begitu loh. Ya mudah-mudahan saya buka ria ya. Tanya istri saya itu. Pokoknya kalau ada orang yang bawa-bawa jualan itu ya, panas-panas loh. Apalagi sekarang panas luar biasa. Mungkin kalau diukur 40 derajat Celsius kali ya. Itu bawa jualan, jual-jualan itu. Saya kok, ya Allah, dana. Sampai di rumah saya kasih minum biasa itu. Minum sirup gitu loh. Saya beli aja walaupun saya gak butuh gitu loh. Hanya niat saya niat sedekah aja gitu. Ya mudah-mudahan bisa kita, apa ya. Bagaimana pandangan Islam tentang kewajiban mandi? Istilah orang, oh, berlimau sebelum Ramadan. Ini gak ada ini Rasulullah. Ketika akan memasuki Ramadan, biasanya ini terjadi di daerah-daerah Indonesia. Apa padusan ya? Balimau itu bahasa saya itu, bahasa kami di Sumatera itu berlimau itu loh. Jadi membersihkan semua dosa, akhirnya keramas itu loh. Nanti pergi ke pemandian-pemandian biasanya. Itu memang tidak ada aturannya dalam Islam itu. Cuma budaya kita itu untuk apa istilahnya itu menstimulan anak-anak. Besok kita Ramadan loh, jadi harus bersih semua loh. Nanti kamu malam setelah mandi, ada dulu pakai kembang loh itu nggak ada itu berlebihan bagi saya. Tradisi aja, ya tidak ada, Rasulullah tidak pernah mengajarkan begitu. Cuma untuk menstimulan anak-anak, nanti setelah kamu mandi, insya Allah dosa kamu dihapuskan. Minta maaf ya sama orang tua, kami dulu gitu diajarkannya. Setelah mandi, malam sebelum tarawih, kami minta maaf dulu sama orang tua gitu. Itu kebiasaannya. Ya mandi aja gak apa-apa lah, mandi aja. Tapi jangan itu dianggap perbuatan sunnah, salah itu. Kadang-kadang perbuatan biasa, nanti kita anggap hadis sunnahnya ya, itu salah. Sama dengan begini ya. Doa makan tuh enggak ada loh sunahnya. Enggak ada. Apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana tuh enggak ada hadisnya itu. Cuma baca aja bagi saya enggak ada masalah namanya juga doa, tetapi jangan bilang itu dari hadis itu loh. Keluar WC juga Allahumma azaba anni enggak ada. Hadisnya cuma ghufranaka titik. Itu hadisnya. Setelah makan alhamdulillahi atau amana wa saqona enggak ada itu hadisnya. Cuma baca aja monggo enggak ada masalah, tapi jangan itu dibilang dari hadis. Sama dengan balimau tadi ya, nggak apa-apa mandi apa salahnya tuh mandi gitu loh. Tapi jangan bilang itu ada hadisnya sunnah, keliru itu. Mandi aja apa salahnya sama mandi itu. Apa hukumnya atau dasarnya jika kita tidak sengaja makan atau minum waktu puasa? Bagus malah. Nggak sengaja kan lupa. Misalnya habis makan minum itu ya. Puasa ya bagus malah. Bagus maksudnya tetap puasa kita lanjutkan dapat pahala. Malah enak tuh tiap hari lupa kan bagus. Orang Syawal kurus kita gemuk, pahalanya sama tuh, enak itu. Lo pahalanya kan sama. Ya masa tiap hari lupa tuh nggak lucu lah ya. Ya kalau lupa nggak ada masalah, tidak sengaja itu. Tapi kalau sengaja, ya, ini sama Nusewu. Ini ada pertanyaan dulu, Nusewu terakhir. Ya. Ada pernah ditanya dulu waktu saya masih kuliah. Berhubungan di siang Ramadan sama istri kan nggak boleh. Bagaimana kalau saya berbuka dulu baru berhubungan dan nanya begitu loh dulu. Sama guru saya itu, dosen saya dari Saudi itu, Syekh Nuruddin itu. Syekh, bagaimana kalau kami berbuka dulu, baru berhubungan? Boleh gak? Kata Syekh itu, dalam hadis berhubungan di siang Ramadan. Gak masalah itu puasa gak puasa. Itu kata Syekh Nuruddin itu. Jadi siapa yang berhubungan dengan istri, puasa di bulan Ramadan, nanti ada hadis yang saya temukan tadi ya. Itu puasa 2 bulan berturut-turut, sebulan aja gak kuat gitu ya. Memerdekakan budak. Atau memberi fakir miskin ya. Jadi bukan berarti berbuka dulu, oh berarti boleh berhubungan. Kata Syekh Nurul itu gak boleh. Larangan di siang Ramadan berhubungan. Ente buka dulu juga gak boleh itu bahasanya. Apalagi buka dulu, membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i juga dosa besar loh gitu. 2 kali dosa kita lakukan gitu ya. Kata beliau. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa kita...